Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din waj'alna ya Rabbana min ahli al-ilmi wa'inna ya Rabbana ala al-amali bil-ilmi wa'asurna ya Rabbana al-qiyamati ma'azumratil ulama wa sulaha wal-awliya wal-anbiya wa ma'habibika Sayyidina Muhammad warzukna ya Rabbana tawbatan qabla al-maut al-shahadata inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'd. Kita lanjutkan para santri, anak-anakku semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin il ankal faslun. Arkanul Islami sittatun. Rukun agama yang kedua adalah tentang keimanan. Arkanul iman sittatun, rukun iman. Iman adalah at-tasdiq. Iman adalah mempercayai secara bahasa. Menurut bahasa, iman itu percaya. Percaya. Istilah iman maknanya secara syariat adalah at-tasdiqul jazim, percaya dengan benar-benar percaya. Percaya dengan benar-benar percaya, ma'al idzani, dibarengi dengan kepasrahan, dengan kepatuhan, dengan kepercayaan tersebut. Dimaja'a bihi, terhadap apa yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imma ulima min ad-dini bid-darurati, dari apa-apa yang datang di dalam urusan agama. Ulima min ad-dini bid-darurati, yang maklum menurut agama secara darurat, artinya apa? Istilah ya, maklum min ad-dini bid-darurati, saya kasih istilah ini dulu. Hal-hal yang sudah diketahui di dalam urusan agama, baik oleh orang awam atau baik orang alim atau orang awam. Contoh sholat wajib, puasa wajib. Ini orang awam pun ngerti. Hukum-hukum yang jelas, syariat yang jelas, yang semua orang tahu itu maklum minad din, diketahui dalam urusan agama. Bid-dururati, mau tidak mau, biarpun orang paling bahlul juga ngerti. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan puasa tidak wajib, maka keluar dari iman. Sholat tidak wajib, keluar dari iman. Karena sholat puasa adalah sesuatu yang sudah masyhur. Maklum min ad-din bid-darurati. Iman meyakini yang seperti itu lalu patuh. Bab orang yakin kalau tidak mengikuti keyakinannya belum beriman secara sesungguhnya. Abu Jahal yakin Nabi Muhammad itu nabi. Orang Yahudi pun meyakini Nabi Muhammad nabi akhir zaman yang diutus, bahkan dinanti-nanti oleh orang Yahudi. Tapi pun demikian mereka tidak disebut sebagai ahli iman. Karena apa? Tidak mengikuti apa yang diyakininya. Maka at-tasdiqul jazimu ma'al idh'ani, meyakini dengan yakin yang sesungguhnya dan dia mengikuti keyakinannya. Itu baru iman. Kalau sedar percaya saja tidak disebut sebagai iman. Ia iman secara bahasa, at-tasdiq, percaya. Dari Abu Jahal ada tasdiq bahwasanya Nabi Muhammad nabi. Dari orang-orang Yahudi, karena membaca di kitab suci mereka tentang Nabi Muhammad, maka mereka pun percaya Nabi Muhammad nabi. Akan tapi mereka tidak mengikuti apa yang diyakini, maka mereka tidak disebut sebagai orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, apa itu yang harus kita percaya, kita yakini? Kemudian kita turuti keyakinan kita itu. Yaitu adalah iman kepada Allah, disebutkan di sini. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antu'mina billahi, beriman kepada Allah. Maka di sini nanti ada pembahasan khusus yang insya Allah akan dihadirkan di halaqah duha. tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenali sifat-sifat Allah. Sifat Allah ada tiga, sifat yang ada hubungannya dengan Allah yang harus kita pahami adalah wajib, kewajiban, hal-hal yang harus kita yakini hal itu ada pada Allah, yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Harus kita yakini yang mustahil adalah mustahil, al-mustahilat, yang tidak boleh ada pada Allah. Kemudian nanti al-jaiz, yang boleh dilakukan oleh Allah dan boleh tidak dilakukan. Maka itu ada pembahasan dalam Ibnu Aqidah. Jadi kalau sudah bicara tentang Allah, ada hubungannya dengan sifat-sifat Allah. Kalau mengenali Allah, kita tidak akan bisa mengenal Allah langsung kepada zat Allah. Tapi kita mengenali Allah dengan sifat-sifat Allah. Kita mengenali Allah dengan sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah yang harus kita ketahui. Sifat wajib Allah adalah tidak terbatas. Semua sifat kesempurnaan yang layak untuk Allah adalah sifat Allah. Jadi sifat Allah tidak hanya 20. Tapi 20 yang disebut para ulama ini adalah sifat-sifat Allah yang ada sebagian orang memperdebatkan. Sehingga perlu dihadirkan secara khusus demi mematangkan keyakinan kita di saat mendengar syubhat atau pemahaman-pemahaman yang salah tentang sifat tersebut. Kita lacak mulai dari sifat wujud, di sana ada ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Qidam, nanti ada orang yang mengatakan bahasanya Qidam itu kan Allah yang maha dahulu. Karena di sana ada filosof yang tersesat mengatakan semesta juga dahulu dan seterusnya. Qudrah, perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Kemudian masalah kalam sangat luar biasa di antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Dan masih banyak, karena sifat-sifat itu mengundang perdebatan, maka para ulama Asy'ariyah menjelaskan secara khusus dan menghitung sifat itu hanya 20, padahal sifat bukan 20. Tapi memang ini yang terpenting yang harus diketahui. Yang harus diketahui. Dan nanti banyak kalau kita lacak semua sifat-sifat itu, kalau tidak kembali kepada kudrat Allah, kepada iradat Allah. Nanti semuanya. Jadi ini adalah dari sifat 20 ini adalah global. Kalau sudah memahami sifat 20, nanti sifat yang lainnya mudah difahami. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya sifat 20 ini harus ada, maka kita harus tahu apa sih ditabdat. Lawan-lawan dari sifat tersebut, al-mustahil, yang mustahil ada pada Allah. Mustahil ada pada Allah, yaitu sifat adam, al-hudud, dan seterusnya. Sampai akhir. Ini dibahas nanti insyaAllah di halaqah duha. Kemudian jaiz, boleh bagi Allah berbuat apa saja. Apa yang Allah lakukan tidak boleh kita bertanya. Tapi apa yang kita lakukan, itulah yang akan ditanya kita. Maka jangan bertanya kepada Allah, kenapa kau lakukan ini begini ya Allah, itu bukan urusanmu. Ini, jangan bertanya kenapa kau perlakukan ini begini ya Allah, kenapa kau buat itu begini. Enggak ada yang bisa protes di hadapan Allah. Karena kita adalah makhluk, kita adalah yang diciptakan dan Allah adalah sang pencipta. Baik, kemudian malaikat, ini dibahas nanti. Malaikat, malaikat Allah. Wa malaikati, wa malaikati, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur. Dan jumlahnya tidak berbatas. Jumlahnya tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Yang mengatakan malaikat laki-laki, sebagian mengatakan keluar dari iman. Khilaf, sebagian mengatakan itu fasik. Kalau ada yang mengatakan malaikat itu perempuan, mutlak kafir. Jadi yang mengatakan malaikat berjenis kelamin adalah keluar dari iman. Malaikat diciptakan oleh Allah, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kemudian malaikat dibersihkan oleh Allah dalam dua hal. Tidak akan melakukan dosa, yang pertama, malaikat tidak makan dan minum sehingga tidak ada kotoran pada malaikat. Dan harus kita yakini, di dalam pembahasan akidah nanti ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui namanya. Biarpun namanya nanti masalah malaikat maut ada khilaf di dalamnya. Jadi malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran kita harus tahu namanya. Yang mengingkari malaikat Jibril keluar dari iman, kafirlah dia. Yang mengingkari keberadaan malaikat Mikail, kafirlah dia. Dan seterusnya. Ini pembahasan ringkas tentang akidah. Dan nanti insyaAllah mohon diikuti halaqah duhanya. Biar sambung, supaya tidak terulang majlisnya. Halaqah duhanya kita akan bahas masalah ini semuanya. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah ini adalah kalamullah. Kitab-kitab ini adalah kalamullah. Kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, qadim. Kitab-kitab Allah itu kalamullah yang qadim dahulu. Kitab Allah qadim, kalamullah. Hanya dibahas oleh pakar-pakar akidah bahwasanya ia penulisannya di dalam kertas baru ditulis. Akan tapi firman Allah baik Al-Quran atau di dalam Zabur, Taurat itu adalah kalamullah. Cuman perbedaannya antara Injil, Taurat, Zabur serta Al-Quran adalah Al-Quran terjaga, tapi kitab yang lain sengaja oleh Allah tidak dijaga sehingga kitab yang lain mengalami perubahan. Tapi Al-Quran tidak ada satupun dari bangsa manusia yang bisa merubahnya, biarpun satu huruf. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Itu termasuk kemujizatan Al-Quran adalah Al-Quran tidak akan ada satupun yang bisa merusak. Dan uniknya lagi, kalau kitabullah namanya Al-Quran itu Allah mudahkan bagi siapapun untuk menghafalnya, yang tidak terjadi pada kitab suci yang lainnya. Bahkan orang yang tidak beriman pun bisa menghafal Al-Quran. Bukan saja orang tidak beriman, orang yang tidak paham bahasa Al-Quran pun bisa menghafal Al-Quran. Dan ini tidak diketemukan di kitab lain. Ini sebetulnya orang suruh berpikir. Kalau kita suruh menghafal, yang tidak ngerti bahasa Jawa, suruh menghafal 3 lembar bahasa Jawa saja, kalimat Jawa, itu berhari-hari enggak bisa hafal itu. Bahkan bertahun-tahun. Apalagi setebal itu. Unik, orang Indonesia, orang Jawa bisa membaca bacaannya, bisa menghafal biarpun tidak tahu maknanya. Tidak tahu maknanya, tapi bisa membacanya. Dan ini tidak ada di dalam bahasa lain. Ini termasuk i'jaz. Termasuk kemujizatan Al-Quran adalah seperti itu. Bisa dihafal oleh orang yang tidak beriman sekalipun. Orang yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Yang menjaga adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Allah yang menjaga Al-Quran, bukan hafad. Yang menjaga adalah Allah. Kalaupun seandainya umat ini, manusia ini tidak mau menghafal Al-Quran, Al-Quran tetap terjaga. Sebab yang menjaga adalah bukan manusia, yang menjaga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kitab-kitab Allah. Sehingga yang namanya kitab Allah, itu adalah wahyu dari Allah, kalamullah. Kalamullah qadimun, dahulu. Azaliyun, dari dahulu. Bila sautin, wala harfin, wala taqdimin, wala ta'khirin. Tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Akan tapi bagaimana ditulis di Al-Quran? Kita yakni Al-Quran kalamullah. Qadimun dahulu. Kalau pencetakannya, iya ini baru dicetak. Tapi kalamullah di dalam isinya adalah kalamullah dahulu. Dahulu dan dahulu. Ditulis dengan huruf. Tapi kalam Allah bila sautin, wala harfin, wala taqdimin, wala ta'khirin. Kalam Allah itu adalah tidak pakai suara. Tidak pakai huruf-huruf. Tidak ada mana yang didahulukan. Tidak ada mana yang akhir. Karena kalam Allah adalah qadim. Kata Imam Ghazali, untuk memudahkan pemahaman ini, cukuplah katakan begini. Kalamullah qadimun. Kalam Allah itu dahulu dan dahulu. Maktubun fis suturi. Ditulis di lembaran-lembaran. Mahfudun fis suduri. Dihafal di dada para laki-laki, para kaum manusia. Wa malfudun bil alsuni. Bisa diucapkan oleh lidah. Selesai. Itu kalamullah. Ditulis fis sutur. Ditulis di kitab-kitab. Buku-buku mushaf. Kemudian mahfudun fis sudur. Dihafal di hati hamba-hamba Allah. Malfudun fil alsun, alsun bisa diucapkan oleh ini. Jadi kita mengucapkan bismillah, mengucapkan kalamullah al-qadim. Adapun ucapan kita bismillah adalah sekarang saya ucapkan, tapi ini bismillah adalah kalamullah al-qadim. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ada susunan bismillah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, ada tertibnya. Tapi kalamullah adalah qadim dahulu, enggak ada yang mana dahulu, mana yang belakang. Karena semuanya adalah qadim. Semuanya adalah qadim dahulu dan dahulu. Yaitu kalamullah yang dahulu itu ditulis dalam mushaf, dihafal di dada kaum pria, kaum umat manusia, kemudian diucapkan di lidah. Jadi waktu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan kalamullah. Begitu juga wahyu yang lainnya, Zabur, Taurat, dan Injil. Cuman perbedaannya, semuanya sudah mengalami perubahan karena memang Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Ada maksud agung di balik itu semuanya. Ada maksud agung di balik itu semuanya, di balik ketidakadanya penjagaan kepada Taurat Injil, karena Allah ingin menampakkan bahasanya kitab Nabi akhir zaman inilah yang akan abadi, yang harus jadi pegangan. Bersama rusaknya kitab suci itu, dirusaknya kitab suci oleh tangan-tangan pembesar mereka, maka mereka segera meninggalkan lalu pindah kepada kitab suci Al-Quran. Dan memang begitulah urutannya di dalam urusan kenabian. Nabi akhir zaman, khatimin nabiin, pungkasan para nabi. Baik, ini kitab, kita harus yakin tentang kitab Allah. Yang wajib kita ketahui adalah ada empat. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan urusan akidah tidak bertentangan antara kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Tidak ada perbedaan. Tentang ketuhanan sama, Tuhan Maha Tunggal, malaikat juga sama. Maka jika kita menemukan perbedaan, maka kita kembali kepada kitab akhir zaman, kitab pungkasan, yaitu Al-Quran. Kemudian, warusulihi, iman kepada utusan-utusan Allah. Iman kepada utusan-utusan Allah. Jadi utusan Allah itu jumlahnya banyak sekali, tidak bisa dihitung. Amat banyak. Ada yang diberitahu di dalam Al-Quran, maka yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Maka 25 itu yang wajib kita ketahui namanya. Yang mengingkari satu dari mereka keluar dari iman. Adam, Idris, Hud, Nuh, dan seterusnya. Itu nanti akan dibahas juga di dalam Zawiyah Duha dalam kitab Aqidatul Awam. Jadi ada Nabi utusan Allah. Ada pun definisi Nabi adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, akan tetapi tidak wajib untuk disiarkan kepada yang lainnya. Nabi mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkan kepada orang lain. An-Nabi. Adapun Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan wahyu Allah dan diperintahkan untuk menyebarkan kepada yang lainnya. Ini definisi. Ini masalah Nabi. Ada pendapat yang lain, perbedaan Nabi dan Rasul hanya di dalam masalah menghapus. Jadi Nabi, ada pendapat yang kedua, Nabi adalah orang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diwajibkan untuk menyebarkan. Sama, Rasul adalah orang yang mendapatkan laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyebarkan. Cuman perbedaannya pendapat yang kedua, yang ini tidak masyhur dibahas di dalam pembahasan akidah, padahal ini juga di dalam referensi akidah ini ulama kita. Perbedaannya menurut pendapat yang kedua antara Nabi dengan Rasul, kalau Rasul itu syariatnya menghapus syariat yang sebelumnya, kalau Nabi syariatnya tidak menghapus syariat yang sebelumnya. Jadi kalau ada Nabi bukan Rasul, maka dia mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkannya, tapi dia tidak menghapus syariat Nabi yang sebelumnya. Tapi kalau Rasul mendapatkan wahyu untuk disebarkan kepada yang lainnya, dan syariatnya menghapus syariat sebelumnya. Ini pendapat yang kedua. Cukuplah pendapat yang pertama bagi siapapun yang ingin menghafal, sudah cukup. Sangat cukup di dalam urusan keimanan. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Adapun Rasul adalah orang laki-laki yang diperintahkan oleh mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyebarkannya. Dan semua Nabi adalah kaum laki-laki. Tidak ada perempuan. Ada khilaf tentang Sayyidat Maryam. Tentang Sayyidat Maryam. Dan seterusnya. Sebetulnya yang benar adalah Siti Maryam adalah bukan seorang Nabi. Siti Maryam bukan seorang Nabi. Dan ini bukan merendahkan seorang wanita. Tidak ada hubungannya dengan perendahan. Ini adalah masalah kewajiban perintah. Baik, kemudian setelah kita harus beriman kepada utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan yang lebih panjang. Dimulai dari jembatan antara dunia dengan akhirat yaitu alam barzah. Alam barzah adalah alam antara dunia dan alam antara akhirat. Jadi setelah manusia meninggalkan dunia, dia berada di alam penantian yaitu alam barzah sampai nanti dibangkitkan, kemudian saat itu digiring ke alam akhirat. Jadi jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat adalah alam barzah. Nah, akan tapi mulai permulaan alam akhirat adalah dari alam barzah. Berarti kalau sudah masuk jembatannya, masuk perantaranya, sudah mulai masuk ke alam akhirat. Proses menuju alam akhirat. Dan kita harus beriman kepada alam hari akhir. Yang tidak beriman kepada hari akhir, keluar. Dia adalah akan abadi di dalam neraka. Hari akhir itu nanti di dalamnya adalah perjalanan kita menuju siratul mustaqim hingga sampai di surga bagi ahli iman, dan di neraka bagi ahli-ahli kufur. Baik, ini adalah masalah hari akhir. Wal qadar khairihi wa syarrihi. Qadar, ini bicara tentang qadar, ini ada hubungannya kalau penjelasannya ini qada dan qadar. Baik dan buruk. Wal qadar dan ketentuan Allah khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Ada di sana qada. Ada di sana qadar. Qadha adalah pengetahuan Allah. Qadha adalah pengetahuan Allah. Terhadap sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kalau qada merupakan qada Allah, bahasanya engkau nanti akan menikah, punya anak, jadi ulama semua. Qada Allah, tapi belum terjadi. Qada Allah, Allah sudah mengetahui dari zaman azali, zaman dahulu dan dahulu. Karena ilmu Allah adalah qadim, dahulu. Jadi Allah sudah tahu, pengetahuan Allah. Allah sudah tahu kalau kamu nanti, para santri, akan menikah, lahir anak yang banyak, ulama semuanya. Itu Allah tahu. Allah tahu. Tapi selagi belum nikah, ini babnya bab kok. Qadha, baru kamu menikah mulai. Qadar. Ya. Ketentuan yang Allah berlakukan. Qadar. Sesuai dengan pengetahuan Allah. Ketentuan yang Allah berlakukan. Sesuai dengan pengetahuan Allah. Ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah, itulah qadar. Jadi qadha berbunyi begini. Allah tahu bahwa kalian akan menikah dan nanti punya anak ulama-ulama. Ini qadha. Selagi kamu belum menikah, yaitu qadha. Kemudian setelah itu kamu menikah, mulailah qadar berlaku di sini. Kemudian punya anak, kau dedek, satu jadi ulama. Nah, ini baru niat qadar. Jadi kita harus percaya qada dan qadar. Ini qadar adalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Itulah qada qadar. Qada qadar tidak ada urusannya dengan perilakumu saat ini. Aku memilih makan yang haram atau yang halal, tidak ada hubungannya dengan di situ. Orang sering mengatakan, ya kalau percaya qada qadar baik dan buruk, ya saya serahkan. Oh, bukan begitu ini babnya. Qada qadar ini urusan Allah. Gak ada hubungannya dengan perilakumu. Kalau perilakumu kau diberi akal. Misalnya apa? Allah menentukan kepada seorang hamba dengan kemaksiatan, na'udzubillah. Tidak boleh berhujjah dengan qadar. Qadar, qada, qadar itu bunyinya begini. Allah tahu bahwasanya pada tahun ini jam begini si fulan melakukan kemaksiatan. Kemudian di jam hal dan bulan yang sudah ditentukan bermaksiatlah orang tersebut. Berarti maksiatnya sesuai dengan qada dan qadar Allah. Adapun masalah bermaksiatnya seorang hamba tentang tanggung jawab, tidak ada urusannya dengan qada dan qadar. Sekarang masalah tanggung jawabmu adalah begini bunyinya. Allah berikan kepadamu akal untuk bisa memilah dan memilih. Lalu kau tidak menggunakan akalmu. Kemudian Allah memberikan kepadamu kehendak. Bohong kalau engkau tidak berkehendak. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau pun berkehendak, maka dengan kehendakmu itulah yang akan dihisab dirimu. Maka di saat seseorang tidak punya kehendak, dia tidak akan dihisab. Orang tidur tiba-tiba bunuh, dia tidak dosa. Orang gila membunuh tidak dosa, kan? Karena kehendaknya sudah dicabut oleh Allah. Tapi kalau Allah sudah memberikan kepadamu, menghendakimu berkehendak, maka engkau ditanya tentang kehendakmu itu. Dan kehendakmu itu dikehendaki oleh Allah. Maka jangan kau nisbatkan pekerjaan buruk itu kepada Allah. Waktu seseorang minum minuman keras, dia berkehendak. Dia niat, dia mengambil gelas, kemudian menuangkannya, lalu dia meminumnya. Ini adalah kehendaknya. Apakah Allah tidak menghendaki? Tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Cuman engkau pun punya kehendak, jadi kehendakmu itulah yang akan ditanya. Adanya kebakaran, kecelakaan, perzinaan, semua terjadi atas kehendak Allah. Cuman urusanmu bukan urusan terjadinya ini. Terjadinya secara umum, terjadi pada dirimu, engkau akan ditanya. Kan kita bisa memilih, ini adalah nanti masalah al-kasb nanti. Ini agak pelik masalah ini. Cuman orang biar tidak berhujjah dengan qadar dengan kemaksiatannya. Tidak. Jangan berhujjah atas kemaksiatan kita dengan qadar. Qadar itu pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi atau sedang terjadi. Kemudian masalah takdir apa qadar adalah Allah memberlakukan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan pengetahuannya. Tidak ada hubungannya. Nisbatnya maksiat dengan si fulan tidak ada hubungannya. Nah sekarang bicara tentang tanggung jawab, masalah tanggung jawab seorang hamba, kita diberi akal, kemudian diberi oleh Allah kehendak, dan kehendak kita inilah yang akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau orang tidak berkehendak, tidak ditanya. Jadi kita tanggung jawab dengan kehendak kita. Semua yang tidak punya kehendak tidak dosa. Namanya enggak sengaja. Tidak menghendaki, tapi kalau sudah berhendak membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja berkehendak. Baik, ini beda masalah kehendak kita. Lah kita ditanya atas kehendak kita. Maka kalau begitu, lah semua yang terjadi pada kita, ya memang qadar Allah itu. Betul qadar Allah. Tapi urusan kehendakmu ada di dalam pekerjaanmu itu. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Hanya orang gila saja mengatakan, wah itu bukan urusan saya. Bagaimana kan urusanmu? Kamu menghendaki. Benar demi Allah saya enggak sadar loh. Kalau enggak sadar ya memang kamu enggak dosa. Tapi kamu sadar. Na'udzubillah. Ada seorang sadar dia pergi ke hotel melakukan zina. Dia sadar. Bohong kalau tidak berkehendak. Kalau tidak berkehendak enggak bisa berzina dia. Nah ini. Semuanya sadar kalau kita berkehendak. Itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang qadar khairihi wa syarihi bukan masalah kehendakmu itu bukan. Qadar khairihi wa syarihi ada urusannya dengan kehendak Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah dan pengetahuan Allah, bukan kehendakmu. Adapun kehendakmu itu yang bakal ditanya tentang perilaku kita. Selesai. Nanti akan dibahas juga di dalam pembahasan akidah masalah qada qadar secara takdir. Selesai di sini. Faslun selesai. Ini rukun iman ada 6, ya. Dihafal. Kemudian setelah itu makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang layak, sesembahan yang sesungguhnya. Makna la ilaha illallah, makna la ilallah adalah la ma'budu bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang sesungguhnya fil wujud, di dalam wujud semesta ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna la ilaha illallah menafikan segala bentuk sesembahan. Maka yang menyembah Allah tapi masih menyembah kepada selain Allah belum berla ilaha illallah. Menyembah Allah dengan menyembah berhala, belum bertauhid, belum berla ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu sendiri adalah menafikan, la ilaha nafi, meniadakan Tuhan. Sama sekali tidak ada Tuhan. Enggak boleh ada Tuhan-Tuhanan, enggak ada. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali. Baru setelah itu rukukan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus benar-benar meyakini bahwasanya selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah bukanlah Tuhan, maka langsung akal kita harus melanglang menuju kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini dipercaya oleh orang-orang di luar sana. Maka itu bukan Tuhan. Ada Tuhan kok manusia, ada Tuhan kok batu, ada Tuhan kok bintang, ada Tuhan kok rembulan, ada Tuhan kok matahari, ada Tuhan kok kayu, ada Tuhan, nah ini aneh. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, Allah nanti dengan sifat-sifatnya. Kita bisa mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya. Itu makna la ilallah. Ma'bud urusan dengan sesembahan. Tidak ada yang pantas disembah secara sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selesai di sini. Kemudian di sini kita masuk bab faslun alamatul bulugh. Fasl alamatul bulugh ini sebetulnya ada hubungannya dengan judul yang selalu Buya hadirkan dalam fikih praktis orang-orang mukallaf dulu. Siapakah yang berkewajiban? Kita akan bicara tentang sholat, kita akan bicara tentang puasa, kita akan bicara tentang zakat, kita akan bicara tentang haji, kita akan bicara tentang kewajiban-kewajiban. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang berkewajiban? Orang-orang yang mendapatkan beban kewajiban namanya orang mukallaf. Maka tolong disisipkan, dan ini penting sekali, keluar daripada teks kitab. Keluar dari teks kitab, tapi ini ilmu penting. Syarat mukallaf, orang disebut sebagai orang mukallaf adalah dengan empat hal berikut ini. Yang pertama, dia adalah orang berakal. Maka orang gila tidak akan disebut sebagai orang yang mukallaf dan dia tidak punya beban kewajiban. Kalau Anda menemukan orang gila di kampung, maka ketahuilah dia tidak punya kewajiban apapun. Sholat tidak wajib, ikut peraturan apapun tidak wajib, karena dia gila. Akalnya tidak bisa faham pesan, akalnya tidak bisa faham larangan, akalnya tidak bisa faham perintah. Maka dia orang gila, bukan orang mukallaf. Jadi syaratnya orang mukallaf, dia harus berakal. Ingat, orang mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban. Yang kedua, syarat orang mukallaf ini disebutkan baligh. Cuman musannaf pengarang di sini hanya mengisyaratkan saja, yang mengajar hendaknya menyempurnakannya. Sebab setelah ini akan bicara tentang kewajiban wudu, sholat dan seterusnya. Jadi musannaf Syekh Salim ibn Sumair hanya memberikan isyarat saja untuk disempurnakan. Maka belajar itu kalau tanpa guru tersesat. Belajar tanpa guru tersesat. Sehingga kita perlu tambah lagi. Ini baru yang kedua, adalah syarat mukallaf adalah baligh. Anak kecil belum mukallaf, maka dia tidak mendapatkan beban kewajiban. Selagi dia belum baligh, dia tidak mendapatkan beban kewajiban. Ingat, dia tidak mendapatkan beban kewajiban, akin-akin artinya apa? Apa yang terjadi kepadanya tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Tapi jangan lupa, bagi orang tua, wali atau yang ngurusinya, wajib mengajarinya menjalankan kewajiban dan wajib mengajari mereka meninggalkan keharaman. Kalau kita sebagai wali, sebagai orang tua, membiarkan anak yang belum baligh melakukan dosa, memang untuk dia tidak dosa, tapi untuk yang dewasa ini dosa. Jangan salah di dalam memahami makna ini. Jangan sampai mentang-mentang anaknya kecil, wah anakku belum baligh, wahai anakku kamu belum baligh, silahkan nak nyuri yang banyak, zina yang sering. Gak ada itu aja orang gila. Maka biarpun dia belum punya kewajiban, tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari bermacam-macam kewajiban. Disyaratkan oleh baginda Nabi dalam urusan sholat, muru awlatakum bis sholati indas wahum abna'u sab'in. Ajari anakmu untuk melakukan sholat waktu umur mereka 7 tahun, belum balik. Usia tamyiz. Jadi balik. Balik ini sendiri, tamyiz sendiri ya. Tamyiz ini babnya beda. Tamyiz itu hendaknya sudah kita mulai ajari hal-hal wajib. Yang wajib, karena tamyiz itu akalnya sudah mulai mencerna. Ini bab beda lagi, kita harus tahu apa sih tamyiz, selama ini disebut-sebut tamyiz. Sebelum kita masuk bab baligh, karena tamyiz itu sebelum baligh, kita harus tahu apa orang tamyiz. Berapa kali kita mendengar syaratnya ini tamyiz, tamyiz, tamyiz. Tapi ditanya apa itu tamyiz? Tamyiz ya tamyiz. Tamyiz gimana? Tamyiz ya tamyiz. Tidak. Tamyiz adalah jika seorang anak sudah mencapai umur 7 tahun hijriah. Satu. Yang kedua, dia sudah mandiri, bisa membedakan antara api dengan roti, bisa membedakan antara kiri dengan kanan, bisa makan sendiri dan istinja cebok sendiri. Itu tamyiz. Dua syarat. Syarat tamyiz adalah dua. Orang baru disebut tamyiz, anak kecil baru disebut tamyiz. Artinya apa? Boleh tamkinul Quran lah. Boleh kita memberikan kepadanya mushaf karena sudah tamyiz. Dia bisa diajak ngomong. Kalau belum tamyiz, kita tidak diperkenankan memberikan anak yang belum tamyiz Al-Quran. Nanti diinjek atau didudukin nanti. tamyiz, baru kita ajari salat usia tamyiz. Isyarat bagi Nabi, umur Allah taqum bisolati wa hum abna usab'in, ajari anakmu salat waktu mereka umur 7 tahun. Nih. Syarat yang kedua, umur 7 tahun tapi masih enggak ngerti apa-apa. Idiot, ya enggak tamyiz, biarpun sampai 15 tahun. Jadi tamyiz adalah harus bisa membedakan antara kiri kanan, roti api, kemudian kalau bahasa Arab farik bainal jamrati wat tamrati, bisa membedakan antara kurma dengan api, bisa membedakan ya'rif an shimalahu an yaminihi an yasari ya'yaminihi, kanan dan kirinya tahu. Baik, kita lanjutkan balik. Nah, ini kita membahas syarat mukallaf taklif, syarat taklif. Orang disebut mukallaf, syarat yang kedua adalah ini. Al-buluh, balek. Dan buluk balek itu ada tanda-tandanya. Tanda balek bagi seorang laki-laki, tanda balek bagi seorang laki-laki ada dua. Yang pertama adalah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Tanda balek bagi seorang laki-laki keluar mani di usia, jangan lihat buku dulu, nanti kalau faham dulu nanti baca bukunya selesai. Keluar mani di usia 9 tahun Hijriah, keluar mani 9 tahun Hijriah. Maka kalau 9 tahun Hijriah belum keluar mani, belum disebut sebagai seorang yang balek. Ditunggu sampai 10 tahun, belum keluar mani, belum balek. 11 belum balek, 13 belum balek, 15 tahun, baru genap 15 tahun, tetap belum balek. Maka baru dihukumi balek bil umri, balek karena umur. Jadi kalau sudah usia 15 tahun, dia akan menjadi balek biarpun tidak keluar mani. Kalau sebelum 15 tahun dengan keluar mani. Ini bagi anak pria ada dua. Keluar mani di usia 9 tahun atau usia 15 tahun biarpun tidak keluar mani. Bagi seorang anak gadis, baliknya seorang anak gadis adalah yang pertama sama seperti kaum pria, anak laki-laki keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Sering ngajar was, sering ngajari kita untuk tidak was-was, tapi kadang kena was-was. Kayak ada sesuatu, tanam gara kuasa. Baik. Anak putri sama, keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Yang kedua, keluar darah haid di usia 9 tahun Hijriah. Yang kedua. Yang ketiga, jika usia 9 tahun tidak keluar darah haid, dan juga tidak keluar mani, ditunggu sampai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, keluar mani baru saat itu. Atau haid baru itu balik. 14 tahun belum, baru ditunggu umur 15 tahun. Kalau masuk usia 15 tahun, biarpun tidak keluar darah haid, maka yang umurnya 15 tahun genap, biarpun tidak haid dan tidak keluar mani, maka dirimu sudah balik, wahai anak-anakku. Balik, buluk, umur dewasa. Sudah mendapatkan beban kewajiban nanti pada akhirnya. Nah ini, kemudian ada catatan lagi, tanda-tanda mani itu kayak apa? Tanda-tanda mani, bagaimana agar tahu kalau itu mani atau bukan? Kan balek tadi ada, tanda alamatnya balek adalah keluar mani. Keluar mani, mani itu tandanya ada tiga. Mohon maaf ini majelis mulia. Kalau sudah bicara tentang yang demikian harus diangkat wibawanya majelis supaya tidak dikotori dengan guyonan-guyonan yang jorok. Mani tandanya yang pertama adalah keluarannya adalah ada hendakan, ma'in dafiq, ada tadafuq. Kalau orang menahan air kencing, kencing itu hanya mengucur begitu saja. Tapi kalau air mani ada hentakan, muncrat. Dan itu lebih tampak di kaum pria dan jarang tampak di kaum wanita. Ada hentakan. Kalau tidak terlihat hentakannya, atau yang kedua adalah ada rasa lezat yang sangat khusus. Kalau ada orang nahan air kencing habis minum es degan, kemudian pengen buang air kecil, ditahan lama-lama, di saat ketemu toilet lezat, senang, tapi keluar air mani tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Tidak boleh dan tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Maka percuma dipanjang lebarkan. Kalau sudah pada waktunya dia akan mengerti. Sebab ini adalah masalah rasa. Kalau belum keluar mani, diceritai keluar mani adalah lezatnya begini, enggak faham tetap. tetap tidak faham. Enggak usah dipanjang lebarkan. Nanti kalau sudah pada waktunya, akan keluar mani menemukan keledatan. Tidak seperti waktu engkau buang air kecil, selesai. Ada ledat. Rasa ledat yang khusus, selesai. Ini ciri mani yang kedua. Ciri mani yang ketiga adalah baunya. Baunya adalah anyir putik bunga. Kalau kita melihat bunga matahari, coba putiknya ambil, digosok-gosok dengan ujung jemari kita, maka kita akan menemukan anyir. Atau putih telur, Anda gosok di jemari, Anda oleskan di jemari, Anda gosok-gosok, bau amis anyir. Karena air mani akan bakal bayi juga, jadi kayak telur bakalnya ayam, jadi anyir. Atau kalau pernah kita melihat atau ketemu orang tua dulu kalau bikin kue-kue, ada adonan kanji, sisa-sisa kanji itu, kalau kemudian kesiram air hangat, akan naik aroma. Seperti itulah air mani. Seperti. Artinya begini, seseorang baru mengatakan kalau itu air mani, kalau menemukan salah satu dari sifat-sifat tersebut. Kalau tidak ada, ya tidak. Misalnya, terbangun dari tidurnya, dia tidak merasakan lezatnya waktu keluar. Dan juga tidak melihat hentakan air mani saat keluar. Tapi setelah menemukan bebasahan di celananya, dilihat setelah dicium ada mirip-mirip. Anyir-anyir, putik bunga, putih telur, atau adonan kanji. Maka wajib mandi dia. Wajib mandi dia. Tapi kalau ternyata dicium, tak tanya, oh pesing. Enggak wajib mandi dia, celananya saja yang dicuci. Karena bukan air mah. Mani, dia ngompol namanya. Baik, jadi seperti itu. Atau misalnya, waktu tertidur, dia mimpi. Kemudian, di saat mimpi, merasakan keledatan. Terbangun ada yang keluar. Biarpun seandainya dicium tidak ada bau anyir, tapi waktu keluar dia merasakan lezat, maka itu air mani. Atau tidak merasakan lezat, kemudian juga tidak merasa mencium baunya, tapi ada tatofuk, ada hentakan. Ini ada sebagian orang yang organ tersebut sudah mungkin ada penyakit dan sebagainya, sehingga ya kasihan, jadi dia bisa keluar mani tapi tidak bisa merasakan kelezatan. Ada, jadi keluar-keluar begitu saja. Ini diantaranya adalah disebabkan karena mungkin orang itu adalah na'udzubillah ya, sering memaksa dengan alat tersebut untuk dipaksa keluar mani dengan cara tidak wajar, apakah onani, masturbasi, dan seterusnya, sampai sudah tidak ada rasa lagi. Ini berbahaya sekali, makanya di samping onani adalah haram, membahayakan juga urusan kesehatan alat tersebut. Baik, maka kalau ada orang bertemu salah satu tanda tiga tersebut, maka dia disebut sebagai orang yang balek. Selesai. Balek. Kemudian haid. Bagaimana tentang haid? Wanita haid gimana? Untuk mengetahui haid, pembahasan khusus insya Allah nanti. Jika ada setelah ini khatam, selesai. Kalau ada waktu, kita membahas haid. Kita ada haid praktis. Tidak butuh waktu lama, cuma 30 menit kali dua. Kita akan mengetahui tentang haid dan istihadah yang praktis. Haid dan istihadah haid, nifas dan istihadah nifas. Kita ada fikih praktis haid, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang lain. Karena ini nanti kita akan menyelesaikan pembahasan kitab ini. Selesai. Kemudian kita bahas nas kitabnya. Sudah selesai ya? Nas kitabnya, balek. Mukallaf saya sempurnakan. Syarat mukallaf yang kedua kan balek. Balek sudah dibahas. Syarat mukallaf yang ketiga adalah salamatul hawas. Selamat indera pendengaran atau penglihatannya. Jadi orang baru akan disebut sebagai seorang mukallaf kalau memang dia bisa melihat atau mendengar. Pakai atau ya, atonya digedekan. Bukan dan. Mungkin dia tidak melihat, tapi bisa mendengar. Faham dia. Orang buta faham. Kadang lebih cerdas dari yang lainnya. Ngerti. Buta. Orang tuli tidak bisa mendengar, tapi dia faham dengan isyarat. Maka orang paham dengan isyarat bisa menjadi mukallaf pada akhirnya nanti. Tapi orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, dia tidak punya beban kewajiban apapun. Karena apa? Dari mana dia tahu halal dan haram? Dengar enggak, melihat juga tidak. Maka syarat taklif yang keempat adalah salamatul hawas, selamat anggota atau selamat indranya, indra penglihatan atau indra pendengarannya. Baik, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah bulughud da'wati, sampai kepada orang tersebut dakwah. Mendengar tentang Islam, pesan-pesan Islam. Mendengar pesan-pesan tentang agama Islam. Ini sudah dibahas singkat pada pertemuan yang lalu. Maka jika ada orang hidup di tengah hutan belantara, lalu mereka tidak mendengar tentang Islam, maka mereka tidak menjadi mukallaf, tidak punya beban kewajiban. Biarpun mereka nyembah berhala, nyembah apapun, mereka tidak akan di neraka. Karena apa? Mereka tidak mukallaf, tidak punya beban kewajiban. Tidak punya kewajiban salat, tidak punya kewajiban untuk melakukan apapun. Karena apa? Mereka tidak mendengar pesan tentang Islam. Nah, syarat taklif yang empat kalau sudah ada, dia adalah orang berakal, kemudian sudah akil balig, kemudian dia pendengarannya bisa melihat, mendengar, matanya bisa melihat, atau dia, dan yang keempat, dan dia sudah mendengar tentang Islam, maka wajib ngambil syarat taklif yang kelima, wajib masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, dia di neraka selama-lamanya. Baru setelah masuk Islam, jeder lima ini, baru dia wajib melakukan sholat, wajib melakukan puasa, wajib, lagi baru itu. Nah ini kan dibahas seperti itu. Baik, sekarang salah satu syarat taklif di sini sebutkan. Makanya yang menyempurnakan ustadznya. Ini akan membahas masalah wudu. Cuman dibahas satu tok. Faslun fasal, lihat di kitab. Alamatul bulughi, tanda-tanda balig. Ini padahal hanya salah satu poin daripada empat poin tentang taklif. Faslun alamatul bulughi, tanda balig adalah thalathun, ada tiga. Rinciannya sudah ada. Ini hanya di dalam kitab ini. Tamamu khamsa asyarata sanatan, umur 15 genap. Fidzakari wal untha. Laki perempuan umur 15. Jika tidak haid, jika tidak keluar mani, ditunggu sampai 15 tahun. Tadi sudah jelas. Wal ihtilamu fidzakari wal untha, bermimpi basah. Keluar mani maksudnya. Ihtilam mimpi. Maksudnya keluar mani. Fidzakari wal untha, bagi anak gadis, anak laki-laki dan anak perempuan. Litis isinina, waktu umur 9 tahun. 9 tahun mimpi basah. 9 tahun keluar mani, baru disebut sebagai anak yang balig. Wal haidu fil untha, dan haid bagi seorang anak gadis. Litis isinina, waktu umur 9 tahun, selesai. Alamat buluk. Selesai. Air mani sudah dibahas. Ikhtilam sudah dibahas air mani. Makanya kalau kita punya pemahaman, ternyata begitu mudahnya belajar kitab. Teknya sedikit sekali. Tapi pemahaman yang harus luas. Alamat balig, tadi sudah disusun rapi, laki-laki ada dua, perempuan ada tiga. Selesai. Baru setelah itu, kita melanjutkan. Tadi sudah dikasih tambahan masalah taklif. Makanya sekarang tanyakan dirimu, kamu itu mukallaf atau enggak? Gitu loh. Anda ini wahai mukallaf atau tidak wahai pemirsa? Mohon maaf para pemirsa, kadang kami dialog dengan para santri. Karena di sini adalah santri yang hadir kebanyakan. Maka tinggal tanyakan dirimu, kamu gila enggak? Hah? Enggak gila kan? Baik. Sudah balik kan? Baik, sudah balik. Pernah dengar Islam? Alhamdulillah, dan sudah masuk Islam. Kemudian setelah itu, tuli atau tidak? Bisa melihat. Dan Islam. Maka wajib sholat enggak? Wajib puasa tidak? Baik. Tapi kalau tiba-tiba dirimu ngomong, oh aku gila, enggak wajib puasa. Oh enggak, saya gila. Oh iya, enggak wajib puasa, gila. Gila beneran. Ya enggak? Seperti itu. Baik. Faslun surudu ijza'il hajari tamaniyatu. Jadi ini adalah bab besar. Masuk judul. Judulnya adalah bab istinja. Jangan masuk. Makanya kitab ini hanya pemandu, pembimbing. Yang menyempurnakan ustaz. Kok tiba-tiba langsung rutu ija'il hajari? Kok tiba-tiba ngomong masalah batu? Ada apa ini? Hah? Kok tiba-tiba ngomong batu untuk istinja? Oh, saya belum ngerti istinja itu apa. Maka ustaz yang menjelaskan bab istinja. Bab mensucikan diri dari sisa atau bekas buang air kecil dan air besar. Ini babnya. Makanya sarahnya nanti kami hubungkan dengan fikih praktis. Yang sudah belajar fikih praktis, baca kitab ini sangat gampang. Yang pernah kami sampaikan. Nah, bab istinja. Istinja adalah mensucikan diri dari sisa buang air kecil dan air besar. Itu istinja. Hukum istinja. Hukum istinja yang pertama wajib. Jika keluar sesuatu yang mengandung bebasahan. Jika keluar sesuatu yang mengandung bebasahan, hukum istinja adalah wajib. Jelas? Hukum istinja yang kedua adalah sunnah. Nah, istinja sunnah. Yaitu jika keluar sesuatu dari salah satu lubang dua, tidak ada bebasahannya. Tidak tahu apa itu. Kerupuk atau gimana? Tidak kebayang saya. Keluar tapi kering keronta. Kering sekali. Maka kita tidak wajib istinja, cuman sunnah. Yang ketiga adalah makruh. Makruh istinja saat buang angin. Bisa menjadi sebab was-was. Buang angin saja langsung ke hammam. Istinja. Makruh. Mubah. Mubah adalah kalau ada keringat yang mengalir ke wilayah tersebut. Karena takut keluar aroma yang tidak baik, maka boleh-boleh saja kalau mau dibersihkan istinja. Yang keempat adalah makruh, jika ada keringat yang mengalir ke wilayah tersebut, lewat wilayah depan, wilayah belakang. Baik. Yang kelima adalah haram, haramnya bukan karena urusan istinjanya, karena urusan yang lainnya. Haram istinja dengan batu curian, air curian. Selesai, ini hukum istinja. Kemudian yang kedua, alat istinja. Alat istinja ada dua. Yang pertama adalah air. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah batu atau yang sepadannya. Atau yang serupa dengannya. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah batu atau yang serupa dengannya. Kemudian ulama membahas lagi, cara istinja yang paling bagus ada martabatnya. Istinja yang paling bagus adalah menggunakan batu yang pertama, tingkat tertinggi. Menggunakan batu dulu, baru menggunakan air, gabung. Martabat yang kedua, menggunakan air saja. Martabat yang ketiga, menggunakan batu saja. Batu saja, catatan kecil. Istinja dengan batu bukan seperti tayamum dengan debu. Ingat, tayamum dengan debu baru boleh kalau tidak ada air. Tapi istinja dengan batu atau yang sepadannya boleh biarpun kita di depan kolam air. Istinja dengan batu bukan seperti tayamum dengan debu. Pahami ini? Istinja dengan batu, biarpun kita banyak air di rumah kita, kita tetap boleh istinja dengan batu atau yang sepadannya. Lah, batu seperti apa yang boleh dipakai istinja? Kita masuk ke kitab. Nah ini, kitab ini hanya bagian kecil daripada pembahasan istinja. Makanya jangan sok kita belajar tanpa guru, baca sendiri, tersesat. Nah ternyata, ini hanya salah satu dari poin kecil dari bab istinja. Istinja dengan batu. Loh kok tiba-tiba istinja dengan batu, kan begitu. Baik, sekarang jangan ke kitab dulu. Kita punya cara menghafal yang mudah. Di sini banyak syaratnya. Syarat istinja dengan batu, di sini banyak. Kita sebutkan begini. Langsung saja bisa ditulis. Istinja dengan batu atau yang sepadannya, ada tiga. Yang pertama adalah syarat yang berkenaan dengan alat, batunya. Yang kedua, syarat yang berkenaan dengan cara membersihkannya. Yang ketiga, syarat yang berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkannya. Biasakan kalau belajar, karena ini praktis, kalau tidak hafal, hilanglah ilmu. Biasakan kalau belajar, mencatat. Supaya ilmu itu dihafal. Mencatat. Pertama adalah syarat berkenaan dengan alat. Artinya alat itu adalah batu yang bisa digunakan istinja. Batu yang bisa digunakan untuk istinja. Yang pertama, syarat batu tersebut harus suci. Batu apa yang sepadannya? Artinya tidak harus batu. Aunahwuhu. Jadi batu atau yang serupa. Yang pertama, batu tersebut adalah suci. Batu atau yang serupa dengannya. Benda tersebut, jangan bilang batu. Benda tersebut suci. Yang kedua, benda tersebut kering. Suci, kering. Yang ketiga, benda tersebut bisa mengangkat, nyerep. Yang keempat, benda tersebut tidak terhormat. Yang kelima, benda tersebut padat, bukan cair. Diulang. Benda tersebut harus suci, maka yang tidak suci tidak boleh. Contohnya apa? Waktu itu suatu ketika ada sahabat Nabi memberikan kepada Nabi bongkahan tanah, sepertinya tanah. Setelah dilihat bukan tanah, kotoran unta. Nabi mengatakan innah rijsun, najis, tidak bisa dipakai. Jadi harus suci. Kemudian kering, batunya atau yang sepadan dengannya harus kering. Sesuatu itu kering, kalau basah tidak. Sebab basah justru akan memindahkan najis, ini bab najis nanti. Harus kering, kalau basah tidak. Yang ketiga adalah bisa mengangkat. Mengangkat. Mungkin memenuhi syarat, dia adalah padat, dia suci, dia tidak terhormat. Tapi siapa yang angkat? Nggak bisa. Contoh gelas. Gelas adalah memenuhi syarat kecuali hanya menyerap saja. Gelas adalah benda padat, gelas adalah suci, gelas adalah kering, gelas adalah tidak terhormat, boleh dipakai apa saja. Boleh untuk nyeduk kotoran juga boleh kok. Cuman kaca, botol saja deh, jangan gelas. Kaca tersebut tidak bisa ngeresep. Tapi kalau kita pergi ke bongkahan tanah liat yang mengering, lalu kita angkat lihat, dia adalah suci. Karena tanah itu bisa untuk tayamum. Kemudian dia adalah kering. Kering dia kecemur matahari. Kemudian kalau ditempelkan di sisa air kencing, keserap. Kalau kotoran buang air besar, digesek begini langsung ke bawah. Tapi kalau batu hitam, batu mengkilat, enggak bisa. Kemudian setelah itu padat bendanya. Benda apa? Padat. Jadi lima syarat harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, enggak bisa. Jadi syaratnya dulu, syarat berkenaan dengan alat. Baik, kemudian bisa diterapkan kepada semua yang ada di semesta ini. Tidak harus batu. Langsung kita cabut misalnya, tisu. Kalau jawab tuh, tisu boleh gak buat istinja? Memenuhi syarat atau tidak? Tanyakan, tisu suci atau tidak? Suci. Kemudian setelah tisu suci, ini kering atau basah? Kering. Maka pinggirkan tisu basah. Kemudian coba, tisu itu kira-kira kalau ada bekas air kencing disentuh ini keserap atau tidak? Sangat hebat nyerapnya. Bekas kotoran bersih. Kemudian tisu ini terhormat atau tidak? Kan begitu. Buat ingus kan? Terhormat apa sih contohnya tadi belum? Terhormat itu adalah apa? Roti tawar. Buat istinja. Nanti taruh samping sebelah dimakan sama kawannya enggak sadar. Jadi roti tawar makanan manusia terhormat, enggak boleh. Tapi kalau tisu, terhormat atau tidak? Tidak terhormat. Kemudian ini benda padat atau cair? Padat, berarti tisu boleh istinja. Digunakan istinja. Maka jangan sampai ada suatu ketika ada santri, diajak sholat, kenapa? Celana saya najis, oh ngompol kamu ya? Enggak, tadi saya kencing di sana, enggak ada air. Oh berarti kamu enggak ngaji beneran. Biarpun tidak ada air, kan ada tisu. Lihat. Ternyata istinja dengan batu itu yang semula orang menganggap jijik. Di kota-kota besar, kalau kita pergi ke Singapura, negeri-negeri Eropa sana, lihat. Toilet itu hampir tidak ada airnya. Adanya hanya tisu. Wah ini, yang mula-mula diingkari, ternyata malah menjadi idola. Nggak ada air. Adanya tisu. Baik. Ini adalah syarat istinja yang ada hubungannya dengan alat. Saya tambah mumpung saya ingat. Istinja dengan batu ini hukumnya mubah secara umum. Maksudnya akan istinja. Tadi kita bicara istinja dengan apa namanya? Secara umum istinja wajib dengan lima hukum. Tapi spesial istinja dengan batu ini adalah pilihan menjadi wajib karena untuk tujuan tadi. Artinya boleh memilih antara air mubah, boleh memilih antara air dengan batu. Cuman istinja menggunakan dengan batu ini catatan kecil. Akan menjadi wajib kalau kita merasa jijik dengan apa yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, masa pakai batu? La ilaha illallah. Ha, wajib kita pakai. Karena Nabi pernah melakukannya. Jangan sampai kita merasa jijik dengan apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, baik. Syarat berkenaan dengan alat sudah selesai. Baru sekarang syarat yang berkenaan dengan tempat, dengan cara. Syarat berkenaan dengan cara ada dua. Yang pertama adalah tiga kali. Harus tiga kali usapan. Satu, dua, tiga. Satu, biarpun bersih. Satu adalah tiga. Yang pertama adalah tiga. Yang kedua adalah bersih. Syarat berkenaan dengan cara yang pertama harus minimal tiga. Tiga batu atau tiga tisu atau tiga potong tisu. Yang kedua harus tempatnya nanti bersih. Dua-duanya harus ada, misalnya satu saja. Karena mungkin makananmu baik, benar, sehingga waktu buang air pun gak banyak kotorannya. Buang air kecil, diusap begini, sekali sudah bersih. Cukup atau belum? Belum, karena baru satu. Biarpun sudah bersih, tapi baru satu. Genapi tiga. Harus tiga. Tiga ini harus. Karena ada nas dari Nabi SAW. Tiga ini harus. Baik. Kalau satu bersih belum. Atau sebaliknya. Satu, dua, tiga. Sudah tiga, belum bersih. Belum sah. Tambah satu kali tiga, empat. Bersih. Empat, sudah selesai bersih. Tambah satu untuk mendapatkan kesunahan ganjil. Selesai? Paham. Berkenaan dengan cara ada dua. Sekarang berkenaan dengan tempat yang dibersihkan. Yang pertama, tempat tersebut adalah belum kering. Tempat itu adalah wilayah. Belum kering. Makna belum kering ini sebenarnya sederhana. Kering itu kayak apa sih, masa dilihat? Ya maksudnya segera habis buang air yang wajar. Setelah itu dibersihkan dengan batu atau tisu. Bukan pakai jalan-jalan ke pasar, bukan masak dulu, bukan begitu, bukan. Jadi habis buang air, ya langsung dibersihkan. Jadi sebelum kering. Yang kedua, tempat tersebut, ya, kotorannya belum pindah ke tempat lain. Masih di wilayah tersebut. Kalau misalnya kotornya pindah ke paha, enggak bisa dibersihkan dengan tisu di paha tersebut. Masih di wilayah, lubang belakang. Nah, kalau laki-laki, di wilayah kemaluan saja. Kalau ternyata pindah ke batang kemaluannya, enggak bisa lagi. Hanya dimaafkan di kepala kemaluan saja. Di wilayahnya. Untuk perempuan adalah di kiri kanan belahan tersebut, tidak boleh sampai ke selangkangan. Itu untuk wanita. Jadi, syarat yang kedua, belum kemana-mana. Syarat yang ketiga adalah, belum kemasukan sesuatu yang asing. Misalnya, ini lubang belakang. Tatonya apa? Ada jagung naik. Kedelai naik. Atau percikan air naik. Maka kalau sudah kepercikan sesuatu, maka tidak bisa lagi dengan batu atau dengan tisu. Harus belum kena apa-apa. Ada tiga. Jelas tidak? Jelas. Kita ulang. Syarat berkenaan dengan alat ada lima. Suci, kering, mengangkat, tidak terhormat, padat. Syarat berkenaan dengan cara ada dua. Tiga potong atau usapan dan bersih. Kemudian syarat yang ketiga berkenaan dengan tempat ada tiga. Tempatnya belum kering. Yang kedua belum pindah ke tempat lain. Yang ketiga belum kemasukan sesuatu apapun. Lihat di jumlah ada berapa semua? Delapan tambah tiga tambah dua. Sepuluh. Coba. Kita baca di kitabnya. Syurutu ajza'i al-hajari. Syarat sahnya menggunakan batu, syarat sahnya istinja dengan menggunakan batu, tamaniyatun cuma 8 di sini. Makanya hati-hati kalau belajar tanpa guru bisa tersesat nanti. Gurunya wajib menambahkan karena disebutkan di tempat yang lain. Di sini hanya ada sama tamaniyah. Ayyakuna bi thalathati ahjarin, hendaknya dengan 3 batu. Lah, 3 batu itu syarat berkaitan dengan apa yang kita sebutkan? Cara. Wa ayyun qa'al mahallu. Yungqal mahallu. Mahalnya ditersucikan. Syarat berkaitan dengan apa ini? Cara dua. Caranya bersih. Tempatnya harus bersih. Berarti dua. Dapat dua. Ini syarat berkenaan dengan cara saja. Sudah selesai cara. Ada dua. Yang ketiga. Wa alla yajifan najsu. Sebelum kering tempat najisnya tadi. Ini syarat berkenaan dengan apa? Tempat. Satu. Ini syarat berkenaan dengan cara. Sudah selesai dua. Syarat berkenaan dengan tempat. Kan ada tiga tadi. Baru dapat satu. Sebelum kering, wa alla yantakil, dan tidak pindah ke tempat lain. Tidak pindah ke tempat lain. Tidak tambah ke tempat lain, yantakil. Kemudian yang ketiga, wa la yatra alaihi akhar, tidak kemasukan sesuatu. Sudah selesai ya? Tidak selesai. Ini wala yujawis, tambahan yang keempat ini. Padahal yujawis sofhatahu wa hasyafatahu ini balik kepada ayantakila tadi. Kita ringkas. Sebab keterangannya sama. Wala yujawiza, tidak boleh melewati sofhatahu kaum pria, lubang belakang pria wanita, dan lubang depan wanita. Sofah itu adalah tempatnya buang air tadi. Sofah ini, sofah tahu, kalau mohon maaf, kalau lubang belakang itu adalah di saat kita berdiri akan tertutup wilayah tersebut. Terbuka lagi kayak sofah lembaran. Ya itu saja. Kalau sudah dibokong belakang, gak bisa dibersihkan dengan tisu. Wala yujawi sofah tahu wa hasyafah tahu, itu masuk kepada yang takil. Coba diperhatikan. Coba tambahan, wala yusibahu ma'un, tidak ketimpa air, itu masuk wala yatra alaihi ghay akhar. Diulang di situ. Ya? Wala yusibahu ma'un, tidak kena air. Lah air itu artinya apa? Tidak kemasukan sesuatu. Kemudian setelah itu, wan ta'kunal ahjaru tahiratan, hendaknya batunya itu harus suci. Lihat. Berarti ini batunya harus suci ini baru salah satu syarat berkenaan dengan alat. Mana yang lainnya? Batunya harus suci. Belum bisa pakai tisu kalau kamu paham dari kitab ini. Karena ini belum bisa memahami dengan tisu kalau hanya membaca seperti ini. Karena ini hanya diperlukan batu suci. Lalu cari batu suci. Tatonya batunya basah. Batunya najis, bagaimana? Enggak ada di sini. Ya, maka perlu guru dalam belajar. Sudah punya simpulkan tadi, di dalam 3 syarat-syarat berkenaan dengan cara, berkenaan dengan alat, berkenaan dengan cara, dan berkenaan dengan tempat yang dibersihkan. Baru setelah itu baca syaratnya. Baru, antakunal ahjaru tahiratan, hendaknya batu itu suci. Kemudian, antakunal al-khajaru qali'atan, mengangkat. Ayakunat al-ahjaru jafatan, kering. Antakuna al-ahjaru ghairu muhtaramatin, tidak terhormat. Ini kan lanjutannya, tapi tidak disebutkan di mana kita mendapatkannya. Di kitab yang lain, namanya kitab ringkas ini. Untuk memudahkan orang, ini penghantar. Maka yang menyempurnakan adalah yang mengajar. Makanya tidak bisa kita belajar agama, belajar fikih langsung. Wah, kitabnya mudah dibaca, saya ngerti bahasa Arab kok. Kalau gara-gara ngerti bahasa Arab bisa menjadi seorang faqih, orang Arab faqih semuanya. Mereka bisa baca Arab, tapi tidak begitu. Orang Arab akan faqih semua karena mereka bahasa Arab ngerti, tapi tidak. Yang faqih yang mempelajari, dan belajar ini ada ngambil dari kitab ini, pemahaman dari guru, baru nanti diterapkan, dikumpulkan, kemudian itu masuk menjadi pemahaman yang paripurna. Itu saja insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ingat, dihafal semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memberikan pemahaman yang benar, mengudahkan mengamalkan ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, memudahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan qiyam di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menjaga kita minal aidin wal faizin, orang yang beruntung dengan pengampunan Allah dan pahala berlipat ganda. Panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.